Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwana fi din azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita terakhir sampai hukum-hukum kafalah. Ada berapa bentuk kafalah? Ada dua. Al-kafalatu bil-mal dan kafalah bil-nafsi. Atau kafalatul badan. Nah. Al-mas'alatu al-rabi'atu. Masalah yang keempat. Fil-doman. Tentang doman. Al-doman. Huwa iltizamu ma wajaba ala ghairihi. Dhaman yaitu menanggung atau menjamin hutang yang ada pada orang lain. Dhaman. Ya. Menanggung atau menjamin hutang yang ada pada orang lain. Wa huwa jaizun. Dan ini diperbolehkan dalam syariat. Liqouli ta'ala berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa liman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Dan bagi yang mengembalikannya. Mengembalikan piala raja. Ya. Tempat minum raja. Berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Barang siapa yang mengembalikannya, maka dia akan mendapatkan bahan makanan sebanyak atau sebeban unta. Wa nabihi za'im. Dan kata Nabi Yusuf, aku yang akan menjaminnya. Nah. Ayat dhamin, makna za'im di sini adalah dhamin, ya. Yang menjaminnya, yang menanggungnya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-za'imu gharimun. Az-za'im, penjamin, gharimun, dialah yang menanggung. Ya. Kita jelaskan makna hadis dan juga makna ayat sebelumnya yang kita sebutkan tadi dalam bab al-kafalah. Ya. Sehingga ada kesamaan antara kafalah dan dhaman. Ya. Sama-sama keduanya merupakan jaminan. Nah. Wa qad ajma'a al-ulama' ala jawazihi. Ulama sepakat tentang bolehnya ad-dhaman. Li'anna al-hajata tad'u ilaih. Dikarenakan kebutuhan manusia menuntut ya, adanya ad-dhaman. Wa huwa min babi qada'il hajat wa ta'awun al-ma'mur bihi syara'an. Dan ad-dhaman termasuk di antara bentuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan. Dan tolong menolong yang diperintahkan secara syariat. Ya. Baik kafalah ataupun doman, termasuk di antara bentuk menunaikan kebutuhan orang lain. Sebagai bentuk saling ta'awun terhadap perkara-perkara yang baik. Ya. Di mana kita ketahui bahwasanya ayat-ayat dan juga hadis-hadis sangat banyak berkaitan dengan masalah ini. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Rasulullah juga mengatakan wallah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ya. Dan mereka memudahkan kesulitan orang lain. Ya. Man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fi dunya wal akhirah. Karena siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka akan Allah mudahkan untuknya ya, di dunia dan juga di akhirat. Nah, sehingga ini termasuk dalam bab at-ta'awun. Tolong menolong dalam kebaikan. Ahkamud dhaman wa syurutuhu. Hukum-hukum dhamannya. Yang pertama, la yajuzu akhdul 'iwadi 'alaihi. Tidak boleh mengambil upah ya, terhadap jaminan tersebut. Nah, ya. Ketika si A berhutang kepada si B, kemudian si C yang memberikan jaminan ya, akan melunasi hutang si A, ya. Maka ketika memberikan jaminan tersebut tidak boleh mengambil upah. Kenapa dikatakan ini bentuk ta'awun tabarru'at, ya. Pemberian yang di sana tidak mengharapkan upah, bentuk kebaikan kepada saudaranya. Nah, yang kedua, yajuju ta'addudud dominin. Bolehnya lebih orang yang memberikan jaminan. Ya. Bolehnya lebih orang-orang yang memberikan jaminan. Payajuju ayyadman al-haq isnani fa'aksar. Maka boleh menjamin suatu hutang dua orang atau lebih. Ya. Si A punya hutang kepada si B. Nah, nilainya 10 juta misalkan. Ya. Ada si C misalkan yang menjadi domin, menanggung, ya, menjamin hutangnya sebesar 5 juta. Ada lagi si D yang menjamin hutangnya 5 jutanya lagi. Nah, sehingga boleh lebih dari satu. Nah, boleh lebih dari satu penjamin. Ya. Sehingga satu hutang boleh yang menjaminnya dua orang atau lebih. Yang ketiga, la yustarotu fi sihatihi ma'rifatu dhamin lil madmuni anhu. Tidak disyaratkan sahnya dhaman pengetahuan yang menjamin terhadap pemilik hutang atau yang menjamin mengenali pemilik hutang. Ya, ini tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan sahnya jaminan tersebut ketika si penjamin mengenal si pemilik hutang. Dalam artian walaupun si penjamin ini tidak mengenal si pemilik hutang, ini sah-sah saja. Ya. Nah, si A tadi dengan si B. Si A berhutang kepada si B. Ya. Kemudian si C ini dia menjamin hutang si A, padahal si C tidak mengetahui si A misalkan. Yeah. Tapi ketika dia mungkin melihat si A ini sangat membutuhkan, yeah, si A ini tidak mampu membayar hutangnya, ada rasa iba, rasa kasihan walaupun tidak kenal, maka ini sah-sah saja. Nah, jadi disyaratkan, ya, si penjamin mengenal orang yang berhutang. Yang keempat, jasihu domanul ma'lum wal majhul. Idza kana ya'ulu ila al-'ilmi. Sahnya doman, ya, baik diketahui ataupun tidak diketahui, apabila bisa diketahui di kemudian hari. Nah, wa kadzalika yasihu dhamanul mabi'. Begitu juga sah-sah saja dhaman terhadap barang-barang yang diperjualbelikan. Yang kelima, yasihu dhaman bi kulli lafdin yu'addi ma'nahu ka'ana dhamin. Ya. أو ضمين أو الزعيم أو نحو ذلك. Sah doman dengan semua lafad, yeah, yang menyebutkan makna doman, makna jaminan. Ka'ana dhamin, seperti saya yang menjaminnya. Yeah. Saya yang bertanggung jawab. Atau yang semisalnya. Boleh dengan lafaz saja, lafaz apa saja yang menunjukkan dia itu menjamin. Baik an-nadhamin, saya yang menjaminnya, saya yang bertanggung jawab terhadap hutang ini, saya yang menanggung hutang ini dan lain sebagainya. Nah, yang keenam, la tabra'u dhimmatul dhamin illa idza bari'at dhimmatul madmuni anhu min ad-dain. Tidak lepas, ya, tanggungan si penjamin kecuali apabila si pemilik hutang ini telah bebas dari hutangnya. Ya. Bi ibra'in aw qada'in. Apakah dengan pengguguran, ya, hutangnya digugurkan, ya, atau pelunasan. Nah, yang jelas, selama hutang tersebut belum dibayar, belum dilunasi, dan juga tidak digugurkan. Nah, mana pengguguran di sini? Maknanya, orang yang memberikan hutang, dia merelakannya. Yeah. Dia bersedekah, misalkan. Nah, selama belum digugurkan hutangnya dan belum dilunasi, maka tanggungan si penjamin ini tidak lepas. Tetap hutang tersebut menjadi tanggungan si penjamin. Ya. Jadi kecuali kalau orang yang berhutang ini dia telah bebas dari hutangnya. Bebas dari hutang apakah dengan pengguguran ataukah pelunasan. Selama belum lepas dari hutangnya, berarti masih berada dalam tanggungan si penjamin. Nah, yang ketujuh, yustaratu li sihatihi ridha ad-dhamin. Disyaratkan, ya, sahnya jaminan tersebut keridhaan orang yang menjamin. Ya, harus ada keridhaan si penjamin. Fa'in ukriha ala dhaman lam yasih. Kalau si penjamin tadi dipaksa untuk menjamin, maka tidak sah. Nah, kalau dipaksa, tidak sah. Wala yustaratu ridal madmuni anhu wala ridha al madmun lahu. Tidak disyaratkan, ya, keridhaan pemilik hutang dan juga tidak disyaratkan keridoan pemilik piutang. Yang disyaratkan ridoanya hanyalah si penjamin. Ya. Ketika si pemilik barang ataupun si pemilik piutang, tidak ridho terhadap jaminan tersebut, ini bukan merupakan syarat. Yang jelas, si penjaminnya ridho, maka dianggap sah jaminan tersebut. Kama yustaratu li sihatihi, sebagaimana disyaratkan juga sahnya dhaman jaminan tersebut, ayyakunu dhaminu jaizat tasarruf, si penjamin adalah orang yang dibolehkan melakukan transaksi, bi ayyakuna balighan aqilan rasyidan, di mana si penjamin ini orang yang balig, orang yang berakal dan juga rasyid, lurus akalnya. Ini syarat bagi si penjamin. Dia boleh melakukan transaksi. Kenapa dikatakan ada beberapa orang yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi? Seperti orang yang gila, orang yang idiot misalkan. Atau anak kecil. Bahkan orang yang semacam itu keadaannya, ini hartanya diatur oleh walinya. Tidak leluasa, tidak bebas menggunakan harta sesukanya. Akan tetapi diatur oleh walinya. Ini berkaitan dengan dhaman. Masuk pada bab yang ke-9, fil hajar, tentang hajar. Wa fihi 'iddatu masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatu al-ula ma'nahu wa adillatu masru'iyatihi wa anwa'ihi wa anwa'uhu. Masalah yang pertama tentang maknanya, makna al-hajar. Dalil disyariatkannya dan macam-macamnya. Ta'riful hajar. Al-hajru lughatun al-man'u. Hajar itu salughu al-man'u. Larangan. Wa fi syar'i dalam syar'i man'u insanin min tasarrufihi fi malihi. Melarang seseorang dari menggunakan hartanya. Ini namanya hajar. Ketika seseorang dia dilarang untuk menggunakan hartanya. Adillatu masru'iyatihi, dalil tentang disyariatkannya hajar. Wal aslu fihi qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tutus sufaha amwalakum, janganlah kalian berikan harta kalian kepada orang-orang yang idiot, orang-orang yang bodoh, yang tidak bisa menggunakan hartanya. Ayat amwalahu, maknanya harta mereka. Orang yang safih misalkan, dia punya harta, baik itu warisan, pemberian, atau lain sebagainya. Bagi para walinya, jangan memberikan harta tersebut kepada orang-orang yang keadaannya seperti itu. Idiot. Tidak bisa menggunakan dan mengatur hartanya. Lakin udifa il awliya, kan tapi dalam ayat tadi, harta tersebut disandarkan kepada walinya. Wala tutus sufaha amwalakum. Janganlah kalian para wali memberikan harta kalian kepada orang-orang idiot. Lihat. Harta kalian, wahai para wali. Disandarkan kepada para wali. Padahal sebenarnya itu adalah harta orang yang idiot tadi. Orang yang bodoh tadi. Kenapa? Li'annahum qa'imuna 'alaiha mudabbiruna laha. Dikarenakan mereka lah para wali. yang menjaga harta tersebut dan mengaturnya. Nah, sehingga disandarkan kepada hartanya para wali. Ya. Padahal sebenarnya itu adalah harta orang-orang yang safih tadi, yang idiot, sufaha. Nah, disandarkan kenapa? Dikarenakan para wali lah yang mengaturnya. Wali dari orang yang idiot tersebut yang mengaturnya. Wa qala ta'ala, dari yang lainnya surah An-Nisa ayat 6. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. Ujilah anak-anak yatim. Nah, sampai apabila mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian merasakan di antara mereka bisa menggunakan harta dengan baik, fadfa'u ilaihim amwalahum. Ya, maka berikanlah harta-harta mereka kepada mereka. Ini pun anak yatim. Ya. Anak yatim punya warisan misalkan. Jangan semua warisan diberikan kepada anak yatim tersebut. Jadi katakan yang namanya anak-anak belum bisa menggunakan harta dengan baik. Ya, bisa jadi dia beli ini, beli itu. Bisa jadi sehari habis warisan tersebut. Ya. Sehingga tahan oleh para walinya. Ya, ketika sudah melihat anak tersebut ya menginjak usia remaja misalkan dewasa, bisa mengatur hartanya, nah bisa menggunakan akalnya dengan baik, maka ketika mencapai usia tersebut, fadfa'u ilaihim amwalahum, berikan harta mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya adanya hajar, ya dilarang ya untuk menggunakan hartanya, padahal hartanya harta mereka. Yeah. Hartanya harta orang yang idiot tadi, hartanya harta anak yatim. Yeah. Tapi dilarang untuk menggunakannya tadi. Namanya hajar. Nah, diatur penggunaannya. Yeah. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ. Nah. Dan apabila orang yang berhak tersebut dalam keadaan safih, idiot, bodoh atau lemah, atau tidak bisa untuk mendiktekannya, diktekan hutang, menulis hutang, maka hendaklah walinya yang mendiktekannya atau yang menulis hutang tersebut dengan cara adil. Wastashhidu syahidaini, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi. Ya, ini pun sama menyebutkan tentang hajar. Ya, diatur hartanya bagi orang yang safih atau orang yang do'if di sini. فدلت هذه الآية على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في معناهما. Maka ayat ini menunjukkan ya, tentang bolehnya al-hajar, melarang penggunaan harta bagi orang yang safih, yang idiot, anak yatim, dan yang semakna dengannya. Kal majnun was-sagir, seperti orang gila dan juga anak kecil. Ya, nah, majnun bahkan lebih daripada sekedar idiot. Ya, begitupun anak kecil. Nah, ini diatur penggunaan hartanya. Walaupun mereka tadi sudah sebut yang memiliki harta, tetap diatur oleh walinya. Nah, wawan fi ma'nahu kal majnun was-sagir fi amwalihim. Ya, menghajar, mengatur. Nah, pada harta mereka. Li'alla tata'arwadha lid-diya'i wal fasad, supaya tidak mengantarkan kepada penyia-nyiaan harta dan perusakan terhadap harta tersebut. Wala tudfa'u ilaihim, jangan diserahkan harta tersebut kepada mereka. Illa idza tahaqqaqa rusduhum, kecuali apabila mereka telah benar-benar ya, bisa mengatur harta dengan baik. Kecuali telah benar-benar mereka itu berakal, ya, bisa menggunakan hartanya dengan baik. Begitupun orang yang muflis diantaranya, ya, orang yang bangkrut. Nah, dia punya hutang yang banyak, tapi dia tidak bisa membayarnya. Keadaannya muflis. Orang yang muflis pun, nah, masuk ke dalam orang-orang yang dihajar. Ya, dihajar ini maknanya tadi dilarang menggunakan harta sepenuhnya. Ya. Nah, dan yang menghajar tentunya adalah hakim diantaranya. Nah, sehingga hartanya diatur oleh hakim tersebut. Nah, tidak bisa menggunakan hartanya dengan leluasa. Dikarenakan kenapa? Dia memiliki banyak tanggungan hutang kepada yang lainnya. Ya, sementara hartanya terbatas tadi. Ya, yang semacam ini pun bisa diatur oleh hakim. Nah, ya, harta orang tersebut, walaupun dia pemilik harta, tapi tidak leluasa menggunakan hartanya. Ya, diatur oleh yang lainnya. Ini yang disebut dengan hajar. Nah, apakah tadi dikarenakan ketidakmampuan mengatur harta? Nah, seperti anak kecil, orang yang idiot, gila misalkan, yatim dan semisalnya. Atau dikarenakan tadi, dikarenakan dia banyak hutangnya, kesana kemari hutangnya. Nah, ya, dalam keadaan ya, dia nunggak hutangnya, tapi dia punya beberapa aset. Ya, tapi dia nggak mau membayarkannya. Maka yang semacam ini bisa diatur oleh hakim pengelolaan harta orang tersebut, dan dia tidak bisa leluasa menggunakan hartanya, walaupun harta miliknya, dikarenakan sebab tadi. Nah, wali wali ayatasarrafa fi amwalihim idza da'atil maslahatu lidzalika. Dan bagi wali boleh menggunakan harta mereka apabila ada maslahat yang menuntut hal itu. Ya, seperti anak yatim punya harta banyak. Nah, ya, maka bagi wali jangan memberikan harta tersebut kepada anak yatim, semuanya diberikan. Ya, berikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ya, dan bagi wali boleh menggunakan harta tersebut apabila ada maslahat. Ya, misalkan ini ada usaha misalkan, dan usaha ini kemungkinan besar menguntungkan, ya, bagi wali tersebut boleh menggunakan uang tersebut untuk usaha yang prediksinya menguntungkan, ya, tapi tentu ini apa namanya, hartanya milik anak yatim tadi, tapi mengelola anak harta anak yatim tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, ada pun macam-macam yang kita bahas nanti, macam-macam hajar. Ya, ada untuk kemaslahatan yang dihajarnya, ya, seperti orang gila, anak kecil, ketika hartanya ditahan, ya, diatur oleh walinya, ini untuk kemaslahatan apa? Kemaslahatan ya anak kecil itu. Untuk kemaslahatan orang gila itu, supaya maslahat hartanya. Kalau diberikan ya ini bisa habis dalam satu hari. Ada juga yang dihajar hartanya, ya, diatur hartanya, dilarang menggunakan harta dengan leluasa untuk kemaslahatan yang lainnya. Ya, seperti orang yang banyak hutang. Nah, orang yang banyak hutang, ya, tapi dia memiliki beberapa aset. Sementara orang yang berpiutang ini menuntut untuk dibayar hutangnya. Ya, maka bisa diajukan kepada hakim, dan hakim yang mengatur harta orang tersebut. Ya, ini kan untuk kemaslahatan yang lainnya, bukan untuk kemaslahatan si orang yang berhutang tadi, tapi untuk kemaslahatan yang lainnya, kemaslahatan orang-orang yang memberikan hutang tadi, supaya dia aman. Ya, dari piutang yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, kan kita bahas nanti. berkaitan dengan macam-macam al-hajr. Allahu a'lam bishawab. Saya ingin bertanya, untuk hutang piutang yang dia tertulis dan tidak ada saksi pada akadnya, apakah bisa diajukan ke pengadilan? Ya. Kalau seandainya kedua-duanya jujur, dalam artian yang pihak yang memberikan hutang dan orang yang berhutang jujur, bahwasanya si A ini pernah memberikan hutang kepada si B dan si B pun mengakuinya, ya, kemudian mungkin si B tidak perlu nasi lain sebagainya, bisa diajukan. Ya, bisa diajukan. Nah, tapi kalau seandainya si A memberikan hutang kepada si B, sementara si B tidak mengakui si A telah memberikan hutang kepadanya, kemudian tidak tertulis, tidak ada saksi, ya, maka ini berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyin al-mudda'i wa yaminu ala man ankar. Al-bayyin, bukti bagi yang menuduh. Nah, mana buktinya? Ada buktinya enggak si A ini berhutang kepada si B tadi atau sebaliknya? Nah, ada buktinya. Kalau tidak ada bukti, maka orang yang dituduh tadi diminta sumpahnya. Nah, benar enggak? Ya, berani bersumpah tidak bahwasanya orang ini tidak memberikan hutang. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia bersumpah dengan nama Allah, bahwasannya dia tidak berhutang kepada si fulan, dan kemudian si fulan pun tidak bisa mendatangkan bukti-buktinya, maka yang diambil sumpahnya orang yang dituduh tersebut. Wallahu'alam. Dan apakah setiap hutang piutang harus atau wajib tertulis dan ada saksi seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, atau cukup dengan lisan dan keikhlasan dari pengutang dan pemberi hutang? Disunahkan untuk tertulis. Idza tadayantum bidainin ila ajalin mustan faktubu. Ya. Apabila kalian saling berhutang, nah, dengan suatu hutang, ya, pada waktu yang telah ditentukan, maka tulislah. Ya, di sini banyak perintah. Nah, asal dalam perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ya. Akan tetapi ada hadis yang memalingkan dari asalnya wajib menjadi sunnah. Ya, yaitu apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menggadaikan baju perangnya, baju besinya, ya, untuk mendapatkan makanan. Ya. Dari seorang Yahudi. Nah, dan di sana tidak ditulis hutang piutang. Ya, sehingga pendapat yang kuat hukumnya sunnah. Nah, apalagi kalau hutangnya nilainya besar sekali. Ya, supaya tidak ada perselisihan di kemudian hari antara pihak yang memberikan hutang dan orang yang berhutang, maka tentunya ini perkara yang sangat penting. Ya, menulis hutang piutang tersebut. Nah, wallahu a'lam. Tabarakallahu alhamdulillah. Subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.